إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk dapat memasuki bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan berkah-berkah-Nya kepada hamba-hambanya. Allah jadikan bulan ini sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita beramal guna bekal kita kelak di akhirat. Sehingga oleh karena itu, sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak mau memanfaatkan bulan ini dengan amal saleh. Dia tidak bisa memanfaatkan bulan ini sebagai sarana untuk menambah pahalanya, untuk terhapuskan dosa-dosanya. Jangan sampai dia seperti orang-orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumihi illa al-ju' wal 'atas." Kadang seorang yang berpuasa yang mana dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya dahaga, kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamihi illa as-sahr wan nasab. Dan kadang seseorang yang menegakkan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan bagian kecuali hanya begadang dan rasa capek yang dia rasakan. Sehingga oleh karena itu, maka oleh karena itu ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersemangat, fastabiqul khairat, bersegera dan berlomba-lomba di dalam kebaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan banyak melakukan amal-amal kebajikan yang disyariatkan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dan melakukan amalan kebajikan dengan keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai setelah kita keluar dari bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada kita. Sungguh jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril, doa kecelakaan doa kebinasaan yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali wahai Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril, kemudian dia berdoa dengan 3 kali doa. Salah satu doanya adalah dakhala Ramadan, yang mana setiap doanya malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan amin, kul amin ya Muhammad. Fakultu amin, maka saya pun mengucapkan amin. Salah satu doanya adalah raghima anfum ri'im dakhala Ramadan summa kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Kul amin ya Muhammad, fakultu amin. Celaka bagi seseorang yang mana dia memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan tersebut tanpa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin. Doa yang diucapkan oleh Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat, dan diaminkan oleh pimpinan para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita semua menginginkan agar ibadah puasa kita ini betul-betul dihargai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya kita sangat khawatir agar akan tidak diterimanya ibadah yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Maka oleh karena itu kita harus mencari sebab-sebab yang mana dengan sebab-sebab tersebut amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab tersebut amalan kita dihargai dan bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dia menjalankan syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Di antaranya adalah al-ikhlasu lillah, dia mengamalkan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan kenikmatan duniawi, dia tidak mengharapkan pujian dari orang-orang lain. Maka ketahuilah ibadallah, baik atau tidaknya amalan seseorang, begitu pula balasannya akan diterima olehnya. Semua itu tergantung niat yang ada di dalam hatinya. Sehingga oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu, amalan tersebut hanyalah tergantung pada niatnya. Baik atau tidaknya amalan tersebut tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu hanyalah mendapatkan balasan dari amalannya tergantung pula dari niatnya. Apa yang dia niatkan, maka itulah yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadari bersama bahwa menjaga hati, meluruskan niat merupakan perkara yang sulit. Sangat sulit untuk diluruskan. Akan tetapi, kita harus berupaya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hati di mana niat itu bercokol, di mana niat itu berasal. Allah menciptakan hati itu gampang berbolak-balik, gampang berubah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia, hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berada di antara 2 jemari Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Bahkan seorang imam yang besar, Al-Imam At-Tawri, Sufyan At-Tawri, seorang muhaddits yang sangat-sangat dimuliakan dan sangat diakui oleh para muhaddits yang lain tentang keilmuan dan kesalihannya, dia mengatakan, ma'alattu syai'an ashadda min niyati, tiada yang lebih sulit untuk saya luruskan daripada niatku. Niatku adalah sesuatu yang sulit untuk saya luruskan. Bahkan salah seorang salaf juga mengatakan, ketika saya berhasil menghilangkan salah satu penyakit riya, muncul riya yang lain dengan warna yang lain di tempat yang lain. Sehingga oleh karena itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan dan butuh usaha untuk menjaga dan meluruskan niat tersebut. Bahkan akan tetapi seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya meluruskan niat walaupun sulit, akan tetapi semua itu bisa dan dapat diusahakan kalau seandainya kita adalah orang-orang yang jujur di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, salah seorang imam yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, seorang mujahid, seorang muhaddits, seorang yang alim dan da'i ila Allah, beliau pernah mengatakan, "Kunna talabna al-ilma li dunya." Dahulu kami menuntut ilmu ini adalah karena dunia. Namun ketika ilmu itu sudah kita raih, fadallana ala tarkid dunya, maka ilmu tersebut menunjukkan kami, memberikan petunjuk kepada kami agar meninggalkan niat yang tidak baik tersebut. Niat untuk mengharapkan duniawi di dalam menuntut ilmu. Maka oleh karena itu ibadallah, dengan mempelajari ilmu syariat ini, mempelajari tentang Islam, mempelajari tentang Rabbunallah, tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit demi sedikit akan memperbaiki niat kita. Dengan dia tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tinggi makrifat dia tentang Allah, maka akan tinggi pula rasa takut dia kepada Allah, dan makin tinggi pula rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takut dan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menuntun dia dan membimbing dia untuk ikhlas di dalam beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita menasihatkan kepada para jamaah sekalian, kepada hadirin ma'asyiral muslimin, agar bersemangat untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk dipelajari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama merupakan sesuatu yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Siapapun dia, bagaimanapun jabatannya, apakah dia seorang santri, apakah dia seorang pegawai negeri, atau seorang kuli bangunan dan seterusnya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu agama ini. Sehingga dengan ilmu agama ini, niatnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia mencintai Allah, dikarenakan ada rasa khasyah dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali akibat dan bahaya ketika seseorang tidak ikhlas di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalannya tertolak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan urusannya pada hari kiamat adalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 orang. Salah satu di antaranya, yang pertama, Rajulun ustushhida, seseorang yang meninggal di dalam perang fi sabilillah, kemudian dia didatangkan, kemudian ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha, apa yang kau amalkan?" "Qala qataltu fi sabilik hatta ustushhidtu." Saya berjuang di jalanmu sampai saya meninggal dalam keadaan syahid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau dusta." "Walakinnaka qatalta liyuqal jari faqad qila." Akan tetapi engkau berjuang, berjihad agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani, maka sungguh itu sudah dikatakan kepadamu. Apa yang engkau harapkan dan apa yang engkau inginkan dari sanjungan dan pujian sudah engkau dapatkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Tsumma umira bir rajul fasuhiba ala wajhihi finnar." Kemudian diperintahkan dengan orang ini agar disungkurkan wajahnya ke dalam an-nar, kemudian dia dimasukkan ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Kemudian orang yang kedua, rajulun ta'allamal qur'ana, ta'allamal ilma wa qara'al qur'ana wa'allamahu. Seseorang yang mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang ini dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau perbuat? Kemudian dia menjawab, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran. Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan saya membaca Al-Quran untukmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lain. Qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Seorang yang berilmu. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari. Seorang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang ini diperintahkan agar disungkurkan wajahnya ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Kemudian orang yang ketiga adalah rajulun wasta'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal. Orang yang Allah berikan kelapangan kepadanya, semua jenis harta Allah limpahkan kepadanya. Kemudian dia didatangkan dan ditanyakan kepadanya, apa yang engkau perbuat? Kemudian dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Tidak ada satu jalan pun yang engkau ingin agar diinfakkan harta pada jalan tersebut, melainkan saya infakkan harta saya pada jalan tersebut. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin, akan tetapi semua itu engkau perbuat agar engkau dikatakan jawad, agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Dan itu pun sudah engkau dapatkan. Engkau sudah dipuji dan disanjung sebagai seorang dermawan. Sebagai seorang yang baik hati. Akan tetapi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dia disungkurkan ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Amalan. Ketahuilah dan lihatlah. Di dalam hadis tersebut disebutkan amalan-amalan yang besar. Jihad fi sabilillah. Mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Menjadi da'i. Kemudian, seorang yang sangat dermawan menginfakkan harta visabilillah. Amalan-amalan yang sangat besar. Menjadi sia-sia dan bahkan menjadi bumerang baginya. Apabila dia melakukannya tidak dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadallah, orang yang tidak ikhlas di dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan dia terjerumus di dalam su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Kehidupannya ditutup dengan sesuatu yang tidak baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa terjadi peperangan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam barisan kaum muslimin, ada seorang pasukan yang gagah berani, yang selalu maju di depan. Tidaklah dia menghadapi musuh, kecuali musuh tersebut dia kalahkan dan dia tumbangkan. Maka pujian pun dari kaum muslimin yang lain bertubi-tubi untuknya. Dipuji kegagahannya, dipuji keberaniannya, dan dipuji akan hasil yang dia raih dalam perang tersebut. Namun pada akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat, innahu min ahli nar, bahwa orang yang kalian puji tersebut termasuk dari penduduk an-nar, penduduk api neraka. Tentu para sahabat kaget. Mereka pun bertanya-tanya dan penasaran. Akhirnya terus mereka membuntuti orang ini. Ada apa dengan orangan yang gagah berani ini di dalam jihad? Bisa-bisa dikatakan sebagai ahlun nar, sebagai penduduk an-nar, sampai pada akhirnya orang ini terluka parah, tusukan pedang dan tombak ataupun panah, sehingga dia tidak kuasa menahan rasa sakit yang dia derita akibat luka yang dia rasakan. Maka dia menancapkan pedangnya di dadanya dan tembus ke punggungnya, dan dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. Maka berita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas." Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah itu yang tampak oleh manusia. Kalimat dari Nabi yang mengatakan fi ma yabdu lin-nas itulah yang tampak oleh manusia, menunjukkan bahwa dia memiliki simpanan-simpanan yang tidak baik di dalam hatinya. Menunjukkan bahwa dia menyimpan niat-niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalan tersebut. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan jannah itu tinggal satu hasta lagi, tinggal satu langkah lagi. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa dia beramal dengan amalan ahlun nar di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam an-nar wal iyadu billah. Sehingga oleh karena itu ibadallah, kita harus berhati-hati dari niat yang tidak baik dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan selalu menjaga niat kita agar niat kita ini terbimbing di atas Islam, agar niat kita ini terbimbing di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang selalu diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syarat yang perlu untuk kita ketahui, yang dengannya amalan kita dihargai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dibalas dengan kebaikan yang berlipat, yaitu bahwa kita harus menyesuaikan amalan kita sesuai dengan contoh-contoh yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya dari atas langit sana dengan sebuah ayat yang Allah turunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian, untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Bahkan ayat ini, makna yang terkandung di dalam ayat ini sudah diketahui oleh seorang Yahudi yang hidup pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa ayat ini mengandung kenikmatan dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Sampai-sampai orang Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab, ayatun taqra'unaha law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yauma 'ida. Sebuah ayat yang selalu kalian baca, andai kata ayat ini turun kepada kami ma'syaral yahud, maka niscaya kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, sebagai hari raya, kami jadikan sebagai hari perayaan. Kemudian Umar mengatakan, saya tahu ayat tersebut dan saya tahu kapan dan di mana ayat tersebut turun, yaitu ayat tersebut turun pada Yauma Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada Hajjatul Wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu ibadallah, suatu amalan, tidak ada satu amalan pun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan tersebut sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, tidak ada satu amalan pun yang akan menghindarkan seseorang dari an-nar kecuali amalan tersebut juga telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum ala mahjatil bayda lail bayda lailaha kanahariha. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang malamnya ibarat siangnya. Begitu pula Nabi mengatakan ma syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad bayyantu. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada jannah dan menjauhkan dari an-nar kecuali semua itu telah aku jelaskan. Dan terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengada-ngada dan menambah di dalam agama yang telah sempurna ini, di dalam agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hajjatul wada tersebut, iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga, bahkan sampai-sampai para sahabat berlinang air matanya, terenyuh hati mereka, sehingga mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, sungguh apa yang telah engkau sampaikan ka'annaha mau'izatun muwaddi', suatu nasihat dari seseorang yang akan meninggalkan kami. Maka berilah wasiat kepada Nabi, kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka. Di antara wasiat tersebut, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, jangan sampai engkau lakukan. Dan bahkan ketahuilah, suatu amalan yang tidak dibangun di atas contoh dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada keikhlasan dan selalu mengajari kita segala amal kebaikan sesuai dengan contoh dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhill asyirka wal musyrikin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin ar-ruhinjiyina fi Burma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.